Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala, karya Al-Hafidh Al-Imam Ibn Hibban Abu Hatim Al-Busti rahimahullah. Kemarin kita sampai pada penjelasan beliau, fal-aqil la yashtaghil fi talabil ilm illa waqastuhu al-amala bih. Orang yang berakal, uqala, ketika dia sibukkan dirinya dengan ilmu, belajar, menulis, mendengar, catat, datang di majelis ilmu, tujuan dia terutama adalah pengamalan, mengamalkan ilmunya. Beliau telah sebutkan, karena kalau tidak, ilmu itu akan semakin menambah dirinya congkak, semakin rusak, dan semakin menyia-nyiakan amalan. Semakin banyak yang dia langgar, semakin banyak yang dia tinggalkan dari perintah. Diriwayatkan bahwa seorang bertanya kepada, kita sebutkan athar-athar a'immatus salaf dalam bab ini, dan sengaja kita perbanyak agar kita tahu betapa a'immah salaf sangat mementingkan pengamalan-pengamalan terhadap ilmu. Mereka wasiatkan ilmu itu harus merubah dirimu, ilmu itu harus membenahi dirimu. Kamu harus taati, harus amalkan. Ibrahim ibnu Adham rahimahullah pernah ditanya, bukankah Allah menjanjikan, ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku, pasti aku akan ijabah, akan aku kabulkan. Tapi kenapa kita sering berdoa, kata si penanya, tapi enggak dikabulkan? Maka jawab Ibrahim, itu karena lima sebab. Yang pertama beliau katakan, araftumullah falam tu'addu haqqa. Kalian mengenal Allah, tapi tidak kalian tunaikan hak-hak Allah, perintah, larangannya. Wa qara'tumul Qur'an falam ta'malu bima fi. Kalian baca Quran, tetapi kalian tidak amalkan isinya. Makanya nasihat a'immah dan para ulama, jangan jadikan tujuan dan agenda membaca Quran itu menyelesaikan batasan tertentu. Jangan. Bukan demikian bimbingan ulama salaf dari sahabat tabi'in. Artinya kamu jangan punya target, misalnya saya sehari harus sekian hizib, dalam satu pekan harus selesai sekian surat, harus mencapai sekian juz. Jangan. Bukan begitu salaf. Tetapi jadikan segala-galanya bagimu adalah tadabbur. Berusaha kamu fahami ayat demi ayat yang kamu baca. Kamu mengerti isinya, kamu amalkan. Dan begitulah Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam, tiap berhenti di ayat azab, beliau berlindung diri kepada Allah. Melewati ayat rahmat, beliau berhenti memohon kepada Allah. Begitu para sahabat mengambil lima ayat, mereka pelajari, mereka fahami, mereka amalkan. Selesai baru pindah ke 5 ayat berikutnya. Maka jangan jadikan segala-galanya mencapai sekian juz, sekian ini dalam sekian waktu harus. Nah, makanya kata Ibrahim bin Adham, kamu baca Quran tapi kamu tidak amalkan. Dan kalian katakan kita cinta Rasulullah, tetapi sunnahnya kalian tinggalkan. Kalian orang pertama yang meninggalkan sunnah dan ajaran-ajaran Rasul SAW. Bahkan sebagian mereka bukan sekedar meninggalkan, menentang dan memusuhinya. Bagaimana bisa ditemukan dia mengaku cinta kepada Rasulnya, tapi ajaran beliau, sunnah beliau, dia tentang, dia benci, dia musuhi. Kemudian yang keempat, kata Ibrahim, kalian laknati iblis, kalian cela syaitan, dan kalian sering ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi kalian taati bisikan dan godaannya. Dan yang terakhir, kelima, kata Ibrahim, kalian tinggalkan aib-aib diri kalian sendiri, kalian sibuk mengurusi aib orang lain. Artinya, dengan sebab-sebab itu, doa bisa tidak terkabul. Salah satunya karena tidak ada pengamalan terhadap ilmu, dan itu uqubah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Mas'ud juga, inilah ahsabur rajul yansal ilm bil khati'a ya'maluha. Aku menganggap orang itu bisa lupa dari ilmu karena dosa yang dia perbuat, karena maksiat yang dia lakukan bisa dilupakan dari ilmu, sehingga dia enggak faham, dia lupa, dia tidak mengerti, padahal dulunya itu dia kuasai atau dia fahami dengan baik. Dampak daripada dosa, tidak ada pengamalan terhadap ilmu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Ka'b, Ka'bul Ahbar. Beliau dikenal punya pengetahuan cukup banyak terkait ilmu kitab-kitab terdahulu, sehingga banyak hikmah yang beliau punyai. Walhasil Umar suatu ketika tanya kepada Ka'b, ma yudhibul ilm min kulubil ulama ba'da an hafidhuhu wa wa'aw. Apa yang membuat ilmu itu hilang dari kalbu ulama, padahal mereka sudah menghafalnya, sudah mereka fahami, sudah mereka mengerti, kenapa bisa hilang? Jawab Ka'ab, yudhibuhu tamaa. Yang membuat hilang ilmu itu adalah tamaa, ambisi duniawi, ambisi untuk pribadinya. Wa tatallubul hajat ilan nas, dan meminta-minta hajatnya kepada orang, manusia, orang lain. Dia menyandarkan hajatnya ke orang, sehingga dia tunggu bantuan orang, dia itu yang dia harapkan, dia minta orang peduli padanya dan memberikan santunan padanya, itu yang dia inginkan. Itu yang menyebabkan kata Ka'ab ilmu itu hilang dari hati. Nas'alullah al-afiyah. Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an juga pernah mewasiatkan, ta'allamul ilm wa'amalu bihi, pelajari olehmu ilmu dan amalkan selalu. Perhatikan wasiat-wasiat ulama salaf, amal, amal, amal, amal, amalkan, amalkan, amalkan. Wala ta'allamuhu litatajammalu bih, jangan sekali-kali kamu belajar ilmu untuk menghiasi dirimu. Fa innahu yushiku in talabikum zaman ayatajammalu bil ilm kama yatajammalu ar-rajul bi thawbihi. Karena di akhir zaman akan banyak orang berhias diri dengan ilmu sebagaimana dia berhias dengan pakaiannya. Layaknya orang berhias supaya penampilannya mentereng, bagus, bajunya distrika, di ini kan. Walaupun bisa jadi dia kosong, gak punya harta, gak punya, tapi orang ngelihat parlinte, penampilannya menawan. Ilmu pun akan dibuat demikian, dibuat menghiasi dirinya. Pengamalannya gak ada, tapi sebatas untuk menghiasi dirinya. Orang melihat, ini orang berilmu. Orang menganggap dia tokoh dan orang penting, punya ilmu. Hiasan. Sebatas itu hiasan. Sementara pengamalan dirinya terhadap ilmu itu tidak ada. Juga riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kata Ali, ya hamalatal ilm, beliau menasehatkan, wahai para penuntut ilmu, orang-orang yang membawa ilmu, ada padamu ilmu, i'malu bihi, amalkan ilmumu. Fa innamal alim man alima thumma amila wa wafaqa ilmuhu amalahu. Karena kata Ali, hakikatnya yang disebut alim, yang layak disebut ulama, adalah yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Maka selaras, sesuai antara ucapan dan amalannya. Dia katakan ini gak boleh, ini haram, ini jelek. Dia orang pertama yang meninggalkannya. Dia katakan ini wajib, ini sunnah, ini baik. Dia orang pertama yang mencontohkan, mengamalkannya. Sesuai antara ilmu teori yang dia ucapkan dengan amalan yang dia perbuat. Maka amalkan, kata Ali, amalkan. Wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqiyahum. Akan ada orang-orang yang ilmu itu tidak akan melebihi pundaknya. Artinya cuma berhenti di tenggorokannya sini. Yang beliau maksud, ilmu itu enggak sampai ke kalbunya, hanya di lisan. Mungkin orang berilmu karena dia belajar, tahu ilmu, faham. Karena ilmu itu kan teori, teori yang bisa dipelajari oleh siapapun. Tukhalifu sariratuhum ala niyatahum, antara yang dia ucapkan, antara hatinya dengan amalannya berselisih, enggak sama. Beda. karena tidak diamalkan. Wa yukhalifu amalahum ilmahum. Amalannya menyalahi ilmunya sendiri. Yaq'uduna hilaqan fayubahi ba'dhum ba'dha. Mereka punya halaqah-halaqah, punya majelis-majelis ilmu masing-masing orang seperti ini dan membanggakan halaqahnya. Asallallahu alafiyah. Bangga dengan banyaknya halaqahnya. Artinya bangga dengan pengikutnya, bangga dengan banyaknya yang datang padanya, banyaknya yang duduk di majelisnya, dia banggakan itu. Hatta inna rajula la yaghdhabu ala jalisihi an yajlisa ila ghairihi wa yada'uhu. Bahkan kata Ali, sebagian mereka kamu dapati akan marah kalau dia dapati muridnya yang duduk di majelisnya, kalau kemudian mendatangi majelis lain dan meninggalkannya. Karena bagi dia ini aset duniawi, aset pribadinya. Dia jaga dan dia sayang-sayang betul, jangan sampai lepas dari genggamannya. Maka dia akan marah, dia akan cemburu, dia akan gak terima kalau meninggalkan dia dan mendatangi majelis lain, walaupun untuk belajar ilmu juga ke alim yang lain. Dia gak terima hilangnya keikhlasan, hilangnya niat yang saleh ketika ilmu itu sudah tidak diamalkan. Begini jadinya. Tidak jarang di absen, layaknya dalam agama lain, jamaah suatu tempat peribadatan itu ada absensinya. Tempat ibadah ini, tempat ibadah itu ada A, B, C. Nah, jangan sampai dan gak boleh akan marah tokoh agamanya kalau anggota jamaah yang A ini kemudian akan mendatangi tempatan ibadah yang di B dan akan ditanya, diinterogasi dan seterusnya. Dia anggap orang itu layaknya harta dan aset yang gak boleh lepas ke orang lain. Wal'iyadu billah. Ula'ika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallah jalla wa'azz. Kata Ali, mereka inilah yang amalannya di majelisnya tidak akan naik kepada Allah, enggak akan sampai kepada Allah, enggak akan diterima oleh Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Juga artinya dari nasihat dan wasiat a'immatus salaf ini, karena mereka pun demikian gitu. Ulama salaf, sahabat-sahabat Nabi, a'immah, ulama tabi'in, mereka orang yang berilmu. Begitu mereka berilmu, mereka orang pertama yang mengamalkannya. Mereka jaga adab-adabnya ilmu. Ada kewibawaan pada diri mereka, ketenangan, sakinah wal waqar, terhormat. Akhlak berubah diri mereka dengan ilmu. Makanya kata Imam Sufyan ats-Tsauri, menggambarkan seperti apa para ulama salaf dulu, Kata Sufyan, al-ulama, ulama dulu di zaman salaf, idza alimu amilu, kalau mereka sudah berilmu segera mereka amalkan, mereka sibukkan diri dengan pengamalannya. Artinya itu sendiri butuh perjuangan, memang diri kita berjuang untuk pengamalan ilmu ini, perlu perjuangan karena jiwa manusia yang bawaannya malas, jiwa manusia yang inginnya enak, gak mau susah, gak mau berat, perlu berjuang untuk mengamalkannya. Fa'idha amilu syughilu, kata Ats-Tsauri, kalau mereka sudah mengamalkan, mereka tersibukkan. Tersibukkan dengan amalannya. Ibadah, amalan, belajar, nulis, ngajar. Begitu kesibukan mereka. Sibuk sudah kalau sudah mengamalkan ilmunya. Sibuk dalam kebaikannya. Sibuk dalam ilmunya, amalannya. Fa'idha syughilu fuqidu. Karena mereka tersibukkan, akhirnya mereka sulit dijumpai. Orang kehilangan. Mana fulan? Sulit menemui fulan. Fa'idha fuqidu tulibu. Kalau sudah sulit dijumpai, mereka akan dicari. Dicari orang. Dikejar-kejar. Orang butuh. Wa idza tulibu harabu. Dan ketika mereka dicari, dikejar orang, mereka malah lari. Menghindar, takut. Begitulah para ulama salaf. Mereka ingin malah menjadi orang yang tidak dikenal. Tahapannya, kata Sufyan, seperti itu. Awal mereka belajar. Begitu belajar mereka amalkan. Begitu mereka amalkan mereka tersibukkan. Pasti sibuk. Orang yang beramal itu akan sibuk. Sibuk mengamalkan ini, setelah ini dia mengamalkan itu. Banyak kesibukan kebaikan yang harus dia selesaikan. Begitu dia sibuk, orang kehilangan. Gak ada yang kemudian nongkrong, duduk, ngobrol, buang-buang waktu ke sana kemari, enggak ada. Begitu orang kehilangan, orang akan ngejer, cari kemana fulan, di mana fulan. Semakin mereka dicari, semakin mereka lari. Menghindar, tanya fulan, jangan aku ke fulan sana. Tidak ingin dikenal. Karena ini kata Ibnu Hibban, tujuan mereka belajar ilmu diamalkan. Dan beginilah jika diamalkan ilmu, dia akan tersibukkan dengan ilmunya, membahas, mengkaji, mutola'ah, itu kan kesibukan. Dia harus muroja'ah, dia harus ihdor, mematangkan apa yang hendak dia ajarkan. Dia koreksi, dia baca syarah penjelasan ulama, sibuk. Belum lagi pengamalan dia. Itulah ulama. Maka itu sifat dan karakter para ulama salaf. Dicari, mereka marah lari, menghindar. Bukan tipe orang yang pengangguran, orang yang gampang kamu datangi, orang yang mudah untuk dijumpai dan bisa kamu bersamanya kapanpun kamu mau, seperti apa yang kamu inginkan. Jelas orang pengangguran, gak punya kesibukan. Enggak, ya wis, gak pernah ada penolakan, gak pernah ada. Karena gak ada kesibukannya. Ditanya Sufyan Ats-Tsauri oleh Bishr ibn al-Harith, kaifa talabal ilm fa'alima wa'allima wa'amila wa'allama waharab. Bagaimana orang setelah menuntut ilmu, dia berilmu, dia amalkan, dia ajarkan, kok dia malah lari? Kata Sufyan, hakadzal ilm, begitulah ilmu. Innama yadullu alal harabi anid dunya laisa ala talabiha. Itulah ilmu yang hakiki. Ilmu yang benar seperti itu, mengajakmu untuk lari dari dunia, bukan malah sebaliknya mengejar dan mencari dunia. Mencari. Kalau ahli dunia ya memang begitu, memang dididik oleh ilmu dunianya untuk itu. Begitu orang lulus sarjana, dapat gelar, dapat apa, ijazah, ya memang ngejar dunia, datang ke perusahaan bawa ijazahnya, ngelamar, saya mau kerja di sini, saya lulusan sini, ini anu saya. Dia harus ngejar dunia. Ya ilmu dunia seperti itu tabiatnya, sifat watak ilmu dunia demikian. Beda dengan ilmu din, ilmu agama, kata Sufyan, mengajarimu untuk lari dari dunia. Dan semakin kamu lari, semakin akan dikejar, semakin orang butuh padamu. Kan beda. Kalau dunia kan gak ada yang gitu. Kalau kamu gak ngejar ya gak akan dapat dunia. Mana ada perusahaan nyari kamu? Enggak akan. Kamu yang cari-cari perusahaan. Kamu yang cari-cari job. Kamu yang cari-cari proyek supaya dapat tender dan lain sebagainya. Lihat para ulama, semakin diharap para masyayikh, semakin ditunggu. Orang berharap-harap, orang menginginkan karena butuh ilmunya. Itulah tanda kalau ilmu itu bermanfaat. Semakna dengan ini, pernah Syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, beliau ditanya, oh subhanallah, hakim, hikmah dan bijaknya beliau. Karena terpancar dari ilmu yang beliau pelajari. Beliau pernah ditanya tentang seseorang yang kegemarannya menawar-nawarkan diri untuk ngisi. Jadi dia tawarkan dirinya, saya ngajar di situ. Bagaimana, saya daurah di situ ya, saya ngisi di sini, saya akan ajarkan ini. Orang gak minta, malah dia yang menawarkan diri, menseleskan dirinya sendiri. Bagaimana Syekh, disebut namanya Fulan, gak perlu kita sebut di sini. Maka jawaban Syekh, Allah yahfadhu, beliau katakan, ya ikhwan, sahib bidha'atil ghaliyah la ya'riduha. Sahib bidha'atil ghaliyah la ya'riduha. Orang yang punya barang berharga enggak akan ditawar-tawarkan. Dan begitu kenyataannya. Kamu pernah ngelihat orang bawa berharga ditawar-tawarkan? Yang ada dikejar orang. Orang punya, dengar misalnya, fulan punya barang antik, barang bagus, ori bagus. Dia gak akan tawarkan, dia nyantai, jual santai. Orang ngejer-ngejer, orang butuh. Udah pak, tak belinya harga sekian, harga sekian. Dia bisa jual mahal bahkan, kalau dunia. Kalau gak harga sekian, gak saya lepas. Karena barangnya bagus. Gak perlu dia promosikan ke sana kemari. Barangnya ori, barangnya kualitas. Yang perlu promosi, yang perlu nawar-nawarkan itu ketika barangnya gak punya nama dan jelek. Sehingga perlu dibungkus dengan promosi, ditawarkan. Ini barang kami bagus ini, tawarkan ke sana, tawarkan ke sini. Perlu sales sekian banyak ke sana, kemari. Karena emang barang gak laku. Di pasaran gak laku barang ini, perlu digencarkan pemasarannya. Makanya kata Syekh, orang kalau punya barang berharga gak akan dia tawar-tawarkan. Dia yang dikejar orang. Artinya, beliau ingin menasehatkan, orang ini gak punya barang berharga. Sehingga dia perlu menawar-nawarkan diri. Bukan sifat orang yang berilmu yang menawar-nawarkan ilmunya. Wa minal bala, bahkan dari bala, dari mereka ma'ruf, mereka kalau menawarkan apa ya, suatu daurah, nah itu dengan harga, dengan nilai. Dan itu ikhwan yang di Eropa, di Amerika banyak bercerita. Jadi misalnya ditawarkan, ditawari, kalau antum mau daurah 3 hari, saya akan membahas kitab ini misalnya, kitab apa gitu. Dalam akidah misalnya, kitab tauhid. Contoh saja misalnya. Tarifnya sekian dolar. Tapi kalau antum ambil apa sih istilahnya kalau dalam perdagangan? Ya? Paket, na'am barakallahu fiik. Ini paket pertama, paket satu. Kalau antum ambil paket kedua, 5 hari, 2 kitab. Kitab tauhid misalnya dengan kasfus syubuhat. Taruhlah tadi misalnya tarifnya paket pertama $500. 2 paket dengan kasus subuhat 5 hari, yang semestinya mungkin $1,000, cukup $750. Lebih hemat. Kalau antum mau ambil paket ketiga, tambah lagi bonus 1 kitab gratis dari kami. Kitab Qaulus Sadid misalnya. $1,000 gratis, 1 tambahan 1 kitab, 1 minggu full. Jangan antum kira enggak ada, ini ma'ruf di lapangan. Kaif ilmu dibuat perdagangan seperti ini. Layaknya itu Indomaret atau Alfamart. Ambil 5 gratis 1. Naam, terjadi. Kalau saja aku sebut namanya, enggak akan, dari kalian enggak akan ada yang enggak tahu, semua tahu namanya. Masyaallah al-afiyah wassalamah. Demikian para a'immatus salaf diriwayatkan dari mereka. Semakna dengan itu pula nasihat Ayyub Sikhtiyani. Kata Ayyub, aku pernah dinasehati oleh Imam Abu Qilabah. Ya Aba Ayyub, idza ahdathallahu laka ilman fa ahdith lahu ibadatan wa la yakunu hammuka an tuhaddith bih. Wahai Ayyub, nasihat Abu Qilabah, kalau Allah tambah ilmumu, ada ilmu baru yang kamu ketahui, sebelumnya kamu enggak tahu, Allah perbaharui ilmu untukmu, maka perbaharui pula ibadahmu, tambah ibadahmu. Allah menambah ilmunya kepadamu, kamu menambah ibadahmu untuk Allah. Artinya amalkan segera, jangan tujuanmu segala-galanya bagaimana kamu berbicara tentang ilmu itu. Artinya jangan segala-galanya ngajar, menyampaikan ilmu, tapi pengamalanmu gak ada. Amalkan dan segerakan. Begitu kamu tahu ini ilmu yang Allah berikan padamu, taati, amalkan, tunjukkan kepada Allah. Kalau kamu pun semakin dekat kepadanya, beribadah, beramal soleh. Abu Qilabah, Abdullah ibn Zaid al-Jurmi rahimahullah, kisahnya mengharukan rahimahullah. Imam besar. Disebutkan bahwa beliau tinggal hanya dengan satu anak laki beliau. Nah, kemudian pada suatu hari beliau punya hajat apa begitu, pingin ini gitu. Maka beliau suruh anaknya, nak tolong kamu ke desa sana, ini kepentingan abahmu, belikan. Singkat cerita, dalam perjalanan, karena zaman dulu si anak diterkam serigala dan mati di tengah hutan. Walhasil kemudian diambil oleh orang jasadnya. Mereka tanyakan, ini fulan anaknya Abu Qilabah. Dibawa ke ayahnya, dikembalikan. Ini anakmu kami dapati meninggal, begini-gini. Beliau menangis. Rahmatullahi alaih. Kata mereka, Anda seorang imam besar, seorang ulama besar. Kenapa Anda menangis untuk yang semacam ini? Ini mereka menganggap, apa iya seorang ulama besar, imam selevel Abu Qilabah menangis, menasehati Ayyub Sikhtiyani sampean, keilmuan beliau. Kata Abu Qilabah, aku menangis bukan menangisi kematian anakku, tapi yang aku tangisi tidak ada lagi setelah ini yang mewudui aku. Siapa? Dari situ orang-orang yang membawa anaknya itu menyebutkan, dan kami dapati Abu Qilabah seorang yang tanpa kedua tangan, tanpa kedua kaki. Untuk sholat anaknya yang mewudui, diwudui wajahnya, sisa dari tangannya, kepalanya, sisa dari kakinya. Kami jumpai hakata, jasadnya begitu. Enggak ada dua tangannya, enggak ada dua kakinya. Rahmatullahi alaih. Maka enggak lama setelah itu beliau meminta kami untuk membantu mewudui beliau. Maka kami pun ambilkan air wudu, kami wudui. Kemudian beliau minta untuk dihadapkan kiblat. Beliau sholat 2 rakaat. Begitu beliau salam, enggak lama setelah itu beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Rahimahullah. Imam di zamannya Abu Kilabah, beliau pula yang menasehatkan, innal qulub dha'ifa, hatimu itu lemah. Wa inna syubha khattafa, dan syubhat itu cepat menyambarnya. Namanya syubhat. Orang gampang mempercayai, orang gampang membenarkan. Cepat sekali. Artinya jangan kamu jadikan hatimu mangsa untuk syubhat. Kamu dengar dari setiap orang, kamu baca setiap tulisan, hatimu lemah. Semudah itu kamu akan mengatakan, iya ya, benar juga. Bagus ini penjelasannya. Masuk akal ini. Logis ini. Hanya kamu membenarkan sesuatu yang itu syubhat, bukan dari ajaran salaf. Ini nasihat Abu Kilabah yang tidak bertangan, tidak berkaki. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Disebutkan pula Ali bin Husain, cucu dari Ali radhiyallahu ta'ala an, kana naqshu khatam Husain ibn Ali, alimta fa'mal. Cincin Husain bin Ali ibn Abi Talib, ayah beliau, cincinnya itu ada tulisannya, ukiran tulisan di cincinnya, tertulis di situ, alimta, kamu sudah tahu, wahai Husain, kamu sudah berilmu, fa'mal, maka amalkan. Itu ukiran di cincin Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan terkait ayat, fanabadhuhu wara'a dhuhurihim, mereka membuang kitab itu di belakang punggung mereka. Maknanya kata Imam Malik ibnu Mighwal rahimahullah, kata Malik ibn Mighwal, ay tarakul amala bihi, mereka enggak mau mengamalkannya. Allah sebut dibuang kitabnya di belakang punggungnya. Walaupun kitab itu tidak dia taruh di belakang punggung, dia letakkan di tempat terhormat, dia letakkan di atas, di tempat yang wangi, bersih, tapi tidak diamalkan, dia telah membuang kitab di belakang punggungnya. Orang-orang yang membuang kitab di punggungnya adalah orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Terakhir mungkin nasihat Malik ibnu Anas imam. Inna haqqan ala man talaba al-hadith ayyakuna lahu waqar wa sakina wa khashyah wa ayyakuna muttabi'an li athari man madha qablahu. Kata Imam Malik ibn Anas, dan beliau guru besarnya Imam Syafi'i, kewajiban setiap penuntut ilmu harus ada padanya kewibawaan dengan ilmunya, dengan amalannya, ketenangan, sakinah, waqar, terhormat. Artinya thalibul ilm yang belajar ilmu agama itu enggak boleh orangnya uraan, omongannya, kalimat-kalimatnya, sepak terjangnya, tapi orang yang terhormat, berwibawa, tenang. Begitu kata Malik. Wa khasyya, takut kepada Allah, dan dia mengikut, mencontoh ulama-ulama yang sebelumnya, dari tabi'in, a'immah, dari sahabat. Itu yang menjadi toladan dia. Dan dengan itu dia akan dipanuti oleh orang yang setelahnya. Hanya kata Imam Auza'i terkait ayat di Al-Furqan di akhir-akhir surat, waj'alna lil muttaqina imama, kata beliau maknanya, ij'alna naqtadi biman qablana liyaqtadiya bina man ba'dana. Ya Allah, jadikan kami orang yang meniru dan berteladan kepada orang yang sebelum kami, para ulama kita yang sebelum kita, para masyayikh, para a'immah, salaf. Dan dengan itu kamu akan dijadikan panutan, ditiru dan dijadikan teladan oleh generasi setelahmu dalam ilmumu, amalanmu, akhlakmu, tindak tandukmu, segalanya. Jangan harap kamu akan menjadi panutan dan tidak akan orang berteladan padamu kalau kamu sendiri tidak mengikut dan meniru yang sebelummu. Tirulah ulama-ulama salaf, ikuti mereka agar kamu pun jadi teladan bagi yang setelahmu. Kita cukupkan sekian, kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Ada pengumuman sedikit mungkin akan disampaikan oleh Ahukum Faisal Wadhul.